Baik, ini banyak pertanyaan ya. Saya jawab pertanyaan yang terkait dengan materi saya. Bagaimana cara kita menasihati kerabat muslim yang mau merayakan hari Valentine? Ya, dinasihati, diterangkan bahwa itu bukan dari kebiasaan umat Islam. Dan dijelaskan besarnya dosa seorang yang mengikuti kebudayaan orang-orang kafir. Dan diterangkan bahwa itu bukanlah hal yang membawa cinta yang baik, akan mewariskan kepedihan dan kepiluan untuk seorang hamba. Ya. Apakah boleh? Apakah kita berdosa kepada istri jika kita berbohong kepadanya karena takut akan terjadi pertengkaran? Ya, kalau untuk mendamaikan antara yang bertengkar, dalam sebagian hal diperbolehkan. Ya. Apakah ber-SMS-an dan bertelpon dengan calon istri itu berdosa? Dengan alasan ingin mengetahui lebih dalam lagi sifat dan tabiatnya. Kalau ingin lebih tahu, lebih mendalam, tanya kepada keluarganya. Ini pintu ya, seorang bisa masuk dalam kejelekan. Tolong dijelaskan bagaimana hukumnya orang yang beranggapan bahwa sepupu itu adalah mahramnya. Sepupu itu artinya anak dari paman ataupun bibi. Ya. Dan itu bukan mahram. Bukan mahram. Karena tidak disebut dalam Al-Quran dia sebagai mahram. Yang disebut mahram dalam Al-Quran itu diterangkan semuanya siapa yang mahram dan siapa yang bukan mahram. Sedangkan sepupu itu bukan mahram. Ya, karena dia bukan mahram, ya maka harus dijaga batasan dengan sepupu kita, apalagi dia adalah kerabat dekat. Ya, dan kadang bahayanya lebih besar daripada yang lainnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, atau beliau pernah bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'ala nisa." Hati-hati kalian. Ya. Masuk kepada perempuan-perempuan yang bukan mahram. Lalu ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, faraital hamu? Bagaimana pendapatmu dengan hamu?" Hamu ini kerabat suami yang dekat, kerabat suami. Kata Nabi, "Al-hamu al-maut." Hamu itu adalah apa? Adalah maut. Disebut maut karena bahaya. Ya, sebab karena dia kerabat dekat, kadang menimbulkan bahaya tanpa orang sadari. Apa yang dimaksud dengan jodoh? Apakah kalau kita sudah menikah dengan seorang, maka dia sudah berjodoh? Ya, apalagi namanya kalau dia sudah menikah dengan orang? Ya. Takdir itu sebelum terjadi, seorang tidak tahu apa yang ditakdirkan baginya. Ya. Jadi sebelum seorang menikah, dia tidak tahu siapa jodohnya, apa yang ditakdirkan baginya. Tapi setelah menikah, itu apa namanya kalau bukan jodoh istrinya? Ya. Jelas ya? Baik, kita sebelum datang ke masjid ini, kita tidak tahu ditakdirkan datang atau tidak. Tapi setelah di masjid ini, kita katakan saya kemarin hadir di masjid atau tidak? Tegas kita katakan, hadir di masjid. Masa bilang lagi, oh saya tidak tahu kemarin hadir atau tidak? Kan tidak mungkin. Ya. Baik. Tolong nasihati para ummahat yang mempunyai anak gadis agar tidak mempermahal maharnya apabila dilamar. Ya, ini penanya saya khawatir dendam pribadi aja. Ya. Tapi permintaan yang bagus sebenarnya, bahwa mempermurah mahar itu dari pokok di dalam syariat, dari ibadah yang agung. Ya, karena itu disebutkan dalam hadis bahwa min yumnil mar'ah, dari keberkahan seorang perempuan itu ada kemudahan di dalam nikahnya, termasuk dalam maharnya. Iya, itu dari bentuk keberkahan. Baik. Dan ini tentunya adalah nasihat untuk semuanya. Ya, karena nikah itu hal yang sangat baik dan dianjurkan. Ya, dan tentunya anak perempuan, ya namanya anak, ya itu tidak dinilai dengan duit. Tidak dinilai dengan apa? Tidak dinilai dengan harta. Ya, sepanjang dia dapat seorang yang baik agamanya, bisa membimbingnya untuk menjalani kehidupan dunianya menuju kepada akhiratnya, maka hendaknya dia buka pintu di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana hukumnya seorang ikhwan atau akhwat yang menikah tanpa sepengetahuan orang tua mereka? Mereka beralasan daripada bermaksiat karena orang tua tidak memberi izin dan belum selesai kuliahnya atau belum memiliki pekerjaan. Bagaimana caranya daripada bermaksiat? Itu sudah maksiat namanya. Ya. Nikah tanpa wali, akad nikahnya tidak syah. Berkumpul itu dihitung zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa biwali wa syahidai adil." Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Harus ada wali. Dan wali nikah adalah kerabat perempuan. Kerabat laki-laki dari pihak perempuan. Laki-lakinya saja. Mulai dari ayahnya. Itu yang disebut sebagai wali. Karena itu yang saya nasihatkan, jangan ada yang berpikir seperti yang ditanyakan di sini. Kalau itu terjadi, maka itu nikah yang tidak syah. Hendaknya keduanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apabila itu terjadi dan belum ada kehamilan, maka dia berpisah selama sebulan. Kemudian minta di berpisah selama satu kali haid, kemudian minta dinikahkan oleh walinya. Kalau dia sedang hamil, maka ditunggu sampai melahirkan. Setelah itu dinikahkan kembali dengan akad baru oleh wali. Ya, tidak ada masalah ya seorang berdoa untuk keluarga, untuk kerabat. Walaupun dia tidak sebut dirinya dalam doa, tidak ada masalah. Ini ada yang bertanya nasihatnya agar iman tidak keluar masuk. Agar dijauhkan dari kefasikan dan kemaksiatan, mendapatkan hidayah kembali ridha rahmat dan keistiqomahan. Ya, keberadaan penanya di masjid ini insyaallah itu dari tanda yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah dan ketegaran kepada kita semua dan menjauhkan kita semua dari segala dosa dan maksiat. Ya, hanya saja seorang perlu dekat dengan orang-orang yang salih, menjauhi tempat-tempat yang banyak maksiat. Kemudian dia giat belajar ilmu agama. Selain daripada itu, dia perbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dia istiqamah di atas jalan yang lurus, istiqamah di dalam meninggalkan maksiat. Ya, dan istiqamah di atas ketaatan. Kemudian dia perlu bersabar menjalankan kewajiban dan meninggalkan apa yang dilarang. Bagaimana ciri-ciri bahwa kita mencintai lawan jenis karena Allah? Yang pertama, kalau lawan jenis itu sudah menjadi istri atau suami, itu baru ditanya pertanyaannya. Kalau dia belum menjadi istri atau suami, ini pertanyaan tidak ada sisi benarnya sama sekali. Tidak ada sisi benarnya. Tidak bisa menjadi cinta kepada Allah. Kecuali kalau dia cinta kepada sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminat, misalnya cinta umum, itu tidak ada masalah. Tapi dikhususkan, ini ada sesuatu di dalam hati. Yaitu cinta yang keliru. Ya, cinta yang baik itu diikat dengan tali pernikahan. Harus diikat dengan tali pernikahan. Nah, kemudian diarahkan kepada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Liburan apa saja yang diperbolehkan, dianjurkan dalam Islam? Karena hiburan yang ada sekarang ini yaitu karaoke, video game, dan semisalnya. Ya, karaoke itu nyanyi ya, dan nyanyi itu tidak diperbolehkan. Ya. Musik, alat-alat musik, itu dari hal yang diharamkan. Baik, dan kita pernah ada ceramah terkait dengan masalah ini. Dalil-dalil tentang haramnya. Adapun game, ini dari hal yang membuang waktu. Kalau dia bergambar persis seperti manusia, ini tentunya adalah hal yang dilarang, yang hendaknya ditinggalkan. Menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan ulama kita di masa ini. Ya, alhamdulillah hiburan, kalau seorang ingin menghibur diri ya banyak sekali. Ya. Kalau dia sibuk dengan sebuah kegiatan, dia pindah dengan kegiatan yang lain. Tapi yang pokok bahwa kegiatan itu semuanya adalah ibadah. Dia membaca Al-Quran misalnya. Ya. Dia ada kejenuhan. Dia baca hadis. Ada kejenuhan. Dia baca dari sirah. para sahabatnya kejenuhan, dia berdoa, berzikir, dia ada jenuh, dia memperbanyak sholat. Demikian. Tapi pokoknya kalau dia menjaga ibadah wajibnya, ibadah-ibadah sunnahnya, dan dia jaga wirid-wiridnya pagi dan petang, itu sudah cukup menyibukkannya dan sudah cukup mengisi waktunya, membuatnya tenang. Dan insyaallah ta'ala tidak akan datang kejenuhan dan tidak perlu dia bertanya lagi hiburan apa yang cocok. Iya. Ini ada yang bertanya, bagaimana jika saya ingin menuntut ilmu dunia karena Allah? Ya, niatnya bagus ya. Niatnya bagus. Dan niat yang bagus ini, kalau dia ingin memperbaiki, yang pertama, dia bersamaan dengan menuntut ilmu dunia, dia juga tuntut ilmu agamanya. Sebab ilmu agama itu dua macam. Ada fardu ain, wajib atas individu di dalam mempelajari. Kalau dia tidak pelajari, dia berdosa. Sebab di alam kubur, tidak mungkin dia berkata kepada mungkar dan nakir, ketika ditanya siapa Rabbmu, dia berkata beri saya waktu satu bulan lagi. Atau dia berkata tanya aja ke bapakku, tanya kepada saudaraku, dia akan ditanya sendiri di alam kubur. Ilmu wajib dia pelajari. Wajib dia kenal siapa Allah, siapa nabinya, apa agamanya. Agar supaya dia mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Dan pada hari kiamat ketika Allah firman, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin, ketika mereka dipanggil lalu mereka berkata, Allah berkata, bagaimana kalian menjawab dakwah para rasul? Maka ini juga perlu jawaban. Karena itu kalau dia sudah ada jawaban, dia tuntut ilmu dunia, tidak ada masalah. Apalagi kalau dia niatkan ilmu dunia itu, misalnya kemanfaatan untuk kaum muslimin, atau bisa membantu keluarganya dan sebagainya, maka itu bisa masuk dalam sisi yang baik. Nah, apakah saya masih bisa mendapatkan kesempatan memperoleh cinta dan ridha Allah Ta'ala? Ini pertanyaan tidak perlu ditanyakan. Sepanjang Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memberi nafas kepada kita, nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu kesempatan selalu terbuka. Rahmat Allah sangat luas. Karunia Allah sangat besar. Dan Allah cinta kepada hamba-hambanya, dia ingin kembali kepadanya. Selangkah dia menjalan, Allah akan mudahkan untuknya berbagai jalan setelahnya. Iya. Dan itu dari kebaikan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Ya, karena itu seorang hamba tidak berputus asa, hendaknya memiliki semangat. Ya, memiliki semangat dan selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nasihatkan penanya supaya selalu belajar dan belajar, sebab dalam tuntunan ilmu agama ada hal yang membuat dia kuat ya, untuk melangkah. Sebab kadang seorang punya semangat hari ini beramal, tapi karena dari sisi ilmu dia kurang, amalannya juga menjadi lemah dan kadang bisa bubar karena dia tidak punya ilmu yang menguatkan dia untuk beramal. Iya. Ini ada yang menanyakan tentang ucapan suami menghibur istrinya. Apakah termasuk kesyirikan? Duhai istriku, ada berjuta bintang yang menerangi kegelapan malam. Tapi hanya kaulah satu bintangku yang akan menerangi kehidupanku. Ini kalimat ditinggalkan ya. Sebab menerangi kehidupan itu banyak maknanya. Ya. Dan kalau dikatakan istri saya yang menerangi kehidupan itu keliru. Istri kehidupan akan terang dengan agama. Kehidupan akan terang dengan agama. Kecuali kalau dia memaksudkan makna tertentu, maka bahasanya yang dia perketat, jangan dibuat luas seperti ini. Ya. Di dalam ibarat-ibarat mengungkapkan cinta, banyak hal-hal yang melampaui batas. Ya. Karena itu para penyair ya, disebutkan di dalam Al-Quran, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang menyimpang. Ya, karena memang ada hal-hal yang kadang berlebihan dan melampaui batas. Apa hukum nasyid? Nasyid tidak diperbolehkan ya. Itu dari kebiasaan orang-orang pergerakan, orang-orang yang apa namanya membina di atas suatu pemikiran tertentu. Ya, diperbolehkan oleh para ulama di kondisi sempit ketika acara pernikahan misalnya, acara kegembiraan, ya, tanpa suara musik, dengan mana yang baik, mana yang membangun. Ya, adapun nasib-nasib cengeng misalnya, atau hal-hal yang membuat jiwa menjadi lemah, itu tidak dibenarkan. Bagaimana hukumnya bila terkena kegalauan karena seorang akhwat? Nah, ini tadi yang kita sudah obati di akhir pertemuan tadi. Coba diperiksa kembali ya. Apa hukumnya menikahi orang yang non-muslim dan telah memiliki anak? Ya. Kalau laki-laki, dia boleh menikahi perempuan yang bukan muslimah. Tapi perempuan muslimah haram hukumnya nikah dengan laki-laki kafir. Ya. Karena laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Iya. Dan itu pun bagi laki-laki muslim, hendaknya dia cari perempuan muslimah. Dan perempuan muslimah itu banyak, alhamdulillah. Ya. Karena dikhawatirkan terhadap agama anaknya, pendidikannya, akhlaknya. Ini semua dari hal yang sulit untuk dibuka di masa ini. Karena itu sebagian ulama, ada yang memfatwakan tidak boleh sama sekali. Bagaimana hukumnya mendekati seorang gadis yang belum mengetahui tentang agama Islam? Sebab auratnya masih terbuka dan sering berteman dengan teman-teman yang bukan mahramnya. Dengan dia ingin menuntunnya ke jalan yang benar. Ini yang bertanya siapa? Laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan yang bertanya, tidak ada masalah. Diajak orang kepada kebaikan. Tapi kalau bertanya laki-laki, ya, jangan sampai dia tenggelam di tengah jalan. Ya, sebab ini pintu fitnah. Yang seorang jangan masuk di pintu fitnah yang seperti ini. Ya, jangan merasa diri kuat, aman dari fitnah. Ya. Kata Sa'id bin Musayyab rahimahullah, dan beliau dari pemuka ulama tabi'in. Kata beliau, andai kata saya diberi amanah untuk memegang mata uang dinar yang banyak, saya akan ketemukan diriku sebagai orang yang terpercaya. Tapi kalau saya diberi amanah untuk menjaga seorang budak hitam, saya tidak merasa aman terhadap diri saya. Ini orang-orang yang Sa'id bin Musayyab ini, itu diakui oleh para ulama pemuka imam tabi'in di masa itu. Sedemikian kesolehan dan ketakwaannya. Dan beliau sendiri mengkhawatirkan dirinya seperti itu. Maka seorang jangan membuka pintu kejelekan bagi dirinya. Bagaimana hukum membaca novel cinta, mendengarkan musik-musik tentang cinta? Kalau musik saya sudah dengarkan, saya sudah sebutkan tadi, ya, haramnya mendengarkan musik. Mendengarkan musik ini adalah hal yang melalaikan dari membaca Al-Quran. Bisa mengeraskan hati, menimbulkan kemunafikan di dalam diri, bisa membuat berpaling dari Allah, dan banyak lagi kerusakan-kerusakan di dalam mendengar musik disebut oleh para ulama. Ya. Apalagi tentang cinta. Ya. Apalagi tentang cinta. Ini dari hal-hal yang bahaya untuk didengarkan. Demikian pula membaca novel cinta, ini dari hal yang saya tidak anjurkan. Karena novel-novel cinta ini, walaupun dia menganggap bahwa itu novel Islami, ya, tidak terdapat di dalamnya hal-hal yang bisa membangun jiwa semestinya. Nah, sekarang anak-anak muda jangan membaca novel-novel seperti ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih, ya, di atas sajadah cinta, yang semisal dengannya, ini dari hal-hal yang tidak baik. Ya. Dari hal-hal yang tidak baik. Banyak pelanggaran syariat di dalamnya, perkara-perkara yang tidak boleh seorang itu untuk membacanya. Ya, bisa mengarahkannya kepada cinta yang keliru, seperti yang saya terangkan tadi. Baik, masih banyak pertanyaan dan waktu sudah habis ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di kesempatan hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.